Mitra bisnis, harga bahan pokok yang melambung tinggi menjelang Lebaran hampir selalu menjadi event tiap tahun yang bukan saja dikeluhkan masyarakat, tapi juga pengusaha. Pemerintah dikatakan tidak hadir dan tidak bisa menjamin kestabilan harga di masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Bambang Sujagat. Pak Bambang, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kalau kita bicara hari ini itu memang ada penyebabnya yang menambah parah, yaitu karena tertundanya PPN yang berkali-kali mau diputuskan mundur-mundur itu, setahu saya sudah 3 kali. Setiap ada berita itu pasti ada kenaikan. Setiap berita itu ada kenaikan dan akhirnya diputuskan juga naik lagi kan gitu. Kalau kenaikan hari raya, sebetulnya setiap hari raya memang sudah jelas paling tidak 2-3% inflasi itu ada. Nah, ini masalahnya yang kita hadapi sekali ini adalah memang dari dampak yang ketidakpastian itu. Nah, keduanya kalau kita mau bicara pemerintah bisa ngontrol, pemerintah itu tidak punya instrumen untuk mengontrol harga. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini, kalau harga naik, dia operasi pasar. Tapi dia operasi itu juga nggak bawa apa-apa, karena dia hanya datang bawa televisi, ya supaya diberitakan bahwa menteri atau pejabat lainnya datang ke pasar. Padahal yang dibuat juga nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu kan, walaupun hanya beberapa item ya, yaitu Bulog. Karena Bulog punya beras, Bulog punya kedelai, Bulog sebentar lagi punya daging. Nah, itu dia memang bisa mengendalikan karena dia punya instrumen. Ini barangkali pemerintah sudah harus menyiapkan instrumen-instrumen yang bisa mengontrol harga. Kan kalau dia datang ke pasar aja tidak ada gunanya. Nah, hanya istilahnya policy kertak sambal saja. Kalau sudah dilihat di pasar tidak harga melambung, dia ngancam untuk import, buka import kan. Import kan itu kan harus hati-hati. Sebagai pemerintah mestinya dia tidak hanya ke pihak konsumen saja, tetapi juga harus ke pihak produsen. Artinya apa? Sebelum dia membuka keran impor, dia harus punya data yang jelas. Data-data yang disimpan oleh departemen-departemen ini kan tidak terbuka. Sehingga misalnya kalau perdagangan bilang stok sapi itu banyak, ada di mana-mana mestinya kan terbuka. Sehingga pertanian juga tahu stok sapi nanti sampai hari raya cukup kan begitu. Kalau ini tidak dibuka, membuat satu ketidakpastian. Jadi kalau dia mau import itu tahu datanya, oh memang kurang. Jangan sampai nanti begitu import datang, petani juga lagi panen kan gitu. Import itu hanya diperlukan kalau memang dalam negeri tidak mencukupi. Ini tugas pemerintah bukan hanya membela konsumen juga, tapi harus memperhatikan kelangsungan hidup produsen itu sendiri gitu. Kalau kita lihat di negara tetangga kan lain, bahwa memang fungsi pemerintah itu di Malaysia itu sangat kelihatan, yaitu di Malaysia itu ada 20 bahan pokok, bukan 9 bahan pokok, tapi ada 20 di mana mereka berlabel merah jambu. Di mana barang-barang yang berlabel merah jambu itu ada harga yang paling tertinggi dan ada harga paling rendah. Ketika tertinggi, orang menjual lebih tinggi dari yang ditentukan, maka mereka bisa kena penalti. Tetapi konsekuensinya apa? Kalau harga sudah tinggi, pemerintah bisa menyuplai kebutuhan barang itu. Kalau harga terendah, dia di bawah harga rendah untuk melindungi produsen, maka pemerintah berfungsi sebagai penyangga daripada untuk menjaga supaya produsennya tidak rusak. Nah, ini barangkali yang harus dikerjakan sekarang. Pemerintah harus bisa hadir dengan jalan juga menyediakan supply-supply kekurangan barang dan punya data akurat. Kalau perlu import, ya import. Tapi undang-undang untuk import, membolehkan import itu kan tidak gampang. Pertama, jangan merugikan produsen dalam negeri. Artinya para petani itu jangan karena import jadi mati. Kedua, dia harus tahu datanya persis di mana kekurangan itu. Nah, setelah itu memang kekurangan, ya silakan saja. Mereka punya hak untuk memerintahkan import barang. Apalagi sekarang kan supply itu tergantung distribusi. Distribusi itu tergantung juga infrastruktur juga berpengaruh. Distribusi kan sekarang lagi naik ya, minimum paling tidak 20% naiknya. Ya, cost daripada angkutan, karena apa, dari bahan bakar sendiri kan sudah mempengaruhi paling tidak 20% itu. Kemudian kedua, saya mendengar mengeluh dari Jawa Tengah yang dulu bisa 10-12 jam, sekarang perlu 3 hari dari Semarang untuk supply ke pasar induk karena rusaknya infrastruktur dan padatnya daripada jalan di Pantura. Dan Anda sendiri tahu bahwa di Pantura itu setiap hari raya ya pasti lagi dibangun gitu, tiap hari raya gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Sujagat, saya Wendy Lim.